Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki kitab yang ke-9 dari Sahih Bukhari. Di kitab yang ke-9 beliau memberikan terjemah kitab dengan kitab Mawaqitus Shalah, kitab tentang mawaqit. Mawaqit jamu miqat, tentang waktu-waktu salat. Yang dimaksud adalah waktu salat yang 5 waktu, salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kelima salat tersebut yang merupakan kewajiban atas setiap muslim di setiap harinya telah ditetapkan langsung waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan datang ahadis yang berkaitan dengan waktu-waktu salat dan disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi di sunannya, dan insya Allah nanti akan kita lalui di juz yang kedua dari kitab Al-Jami'us Sahih Malisati Sahihain, nukilan Al-Imam Tirmidzi dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau mengatakan Aslahu syai'in fil mawaqit hadithu Jabir Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu salat adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dia disebutkan bahwa Jibril alaihi salatu wasalam datang di awal zuhur tatkala tergelincir matahari, dan beliau salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallam mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah itu datang di waktu asar di awal waktu, tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya, dan Jibril salat bersama Nabi Sallam salat asar. Kemudian datang di waktu maghrib dan sholat maghrib di awal waktu tatkala tenggelamnya matahari. Kemudian datang di waktu isya dan sholat di awal waktu, itu tatkala zawalnya syafaq, hilangnya syafaq ahmar, lembayung merah di arah barat. Kemudian datang di waktu subuh tatkala terbitnya fajar shadiq di awal waktu subuh, dan salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari kedua Jibril datang kembali dan salat bersama Nabi Sallam di akhir waktu salat tersebut, akhir duhur, akhir asar sampai akhir subuh. Kemudian beliau berkata kepada Nabi Sallam, "Baina hadain al-waqtain as-salat." Waktu salat di antara 2 waktu yang telah kita lakukan. Di awal waktu dan di akhir waktu. Insya Allah nanti kita lihat hadisnya di Al-Jami'us Sahih Malisatus Sahihain. Dan di dalam bab yang pertama dari kitab Mawaqitus Shalah, beliau menyebutkan judul babnya, Bab Mawaqitus Shalah wa Fadluha. Bab tentang waktu-waktu dan keutamaan salat. Wa qawli ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ay mu'aqqata waqatahu 'alaihim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, sesungguhnya salat adalah ibadah yang telah Allah wajibkan atas kaum mukminin, kitaban mawquta, kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Mawquta ay mu'aqqata. Dan tadi kita sebutkan Nabi alaihissalatu wassalam langsung diajar oleh Jibril. Dan dikatakan kejadiannya setelah kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Setelah Nabi masih di Mekah. Setelah Al-Isra dan Mi'raj, esok harinya datang Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan waktu-waktu salat. Dan Isra dan Mi'raj merupakan waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk melaksanakan salat yang lima waktu. Kemudian dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muslimah al-Qa'an Nabi asbab an-nas fil Muwatta lil-Imam Malik. قال قرأت على مالك ومالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب ابن شهاب يا بني يعني قد أبو العزيز سيبا سليمان سيبا دبلا كمية يا سيبا محمد دو قرن Zulkifli ya? Zulkifli Ibn Shihab Az-Zuhri, siapa namanya? Yang jawabnya Muhammad. Ahsan dan Muhammad Ibn Muslim. Perhatikan, tidak boleh ngobrol. Abdul Aziz sudah besar. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى فقال ما هذه يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة إيه لما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. بعد الزهري محمد مسلم رحمه الله تعالى بلي بركاتا عمر ابن أبي العزيز رحمه الله تعالى ketika beliau menjadi أمير أخر الصلاة يوما. Pada suatu hari beliau mengakhirkan salat, mengakhirkan dari waktunya. Maka Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala, ulama dengan tabi'in yang masyhur, ketika mengetahui tersebut beliau langsung masuk menghadap Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian beliau mengkhabarkan bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, sahabi masyhur, ketika beliau menjadi gubernur di Iraq pada zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau suatu hari pernah mengakhirkan salat. Kemudian ketika terjadi tersebut, Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabat yang mulia, langsung menghadap Muawiyah, langsung menghadap Mughirah bin Syu'bah dan berkata, "Ma hada ya Mughirah? Apa ini yang kau lakukan ya Mughirah? Engkau akhirkan salat dari waktunya. Bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya dahulu Jibril alaihi salatu wassalam telah turun langsung menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salat. Kemudian Nabi sholat bersama Jibril alaihissalatu wassalam. Sholat duhur. Kemudian setelah itu beliau turun di waktu sholat asar dan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia turun di waktu maghrib dan sholat bersama Nabi sallam. Kemudian sholat di waktu isya dan sholat di waktu subuh. Dan Nabi sholat bersama Jibril alaihissalatu wassalam. Maqal, kemudian Jibril berkata kepada Nabi, bihada umir, dengan ini engkau diperintahkan, dengan waktu ini engkau diperintahkan. Dan tadi sudah disebutkan Jibril alaihissalam hadis yang Nabiullah radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz yang lebih sempurna. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz ketika disebutkan kisah tersebut, beliau berkata kepada Urwah, i'lam ma tuhaddits, wahai Urwah, coba lihat apa yang kau sampaikan. Apa Jibril alaihissalam langsung salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapan kepada beliau. Maka kata Urwah, begitulah yang aku dapatkan dari Bashir ibn Abi Mas'ud dari ayahnya Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan ini kita bisa mengetahui bahwasanya salat yang lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita semuanya, waktunya telah langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wasalam. Allah mengatakan inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Dan salat pada waktunya termasuk afdhalul a'mal. Nabi pernah ditanya tentang afdhalul a'mal, apa yang paling afdhal? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut pada waktunya. Jadi kita kaum laki-laki wajib melaksanakannya secara berjamaah ketika kita mukim. Kemudian dari sini pun kita bisa mengetahui tentang bagaimana keutamaan salafun shalih. Ketika melihat suatu kemungkaran, mereka langsung mengingkari kemungkaran tersebut dengan cara yang terbaik, yang tidak menyebabkan ayubal bala atau fitnah, tidak menyebabkan sedikit pun dari kejelekan. Ketika amirnya, baik pada zaman Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur, Abu Mas'ud langsung menasihatinya. Begitu pula Umar ibn Abdul Aziz ketika terjatuh pada kesan tersebut, langsung ditemui oleh Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Kemudian diberitahukan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Umar ibn Abdul Aziz sudah diberitahu oleh Urwah ibn Zubair, beliau sangat memperhatikan sekali masalah waktu salat. Dan itu tentunya teladan bagi kita. Nasihat merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Karena Nabi mengatakan inna din ad-dinu nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah yang lain dari kisah Urwah ibn Zubair dan Al-Mughir ibn Syu'bah. Begitu pula Urwah dengan Umar bin Al-Aziz dan Abu Mas'ud dan Mughir ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang bagaimana hendaknya seorang menasihati umara. Menasihati umara seperti yang disebutkan oleh ulama-ulama salafun shalih. Hendaknya ketika memberikan nasihat, nasihatnya dilakukan dengan sir, dan itu lebih anjat, lebih bermanfaat. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Ketika mereka melihat pengisian dari umara, daripada penguasa, mereka jatuhkan penguasa tersebut. Mereka jatuhkan kehormatan penguasa di hadapan kaum muslimin, di hadapan rakyatnya. Dan ini bukan merupakan manhaj salafun shalih di dalam menasihati umara. Kemungkaran harus diingkari, tapi dengan cara yang baik. Terutama dalam masalah menasihati ulatul umur, menasihati dengan cara yang terbaik, dengan cara sir, seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud al-Ansari, begitu pula oleh Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. dari kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi shahihain, dan kita masuki bab yang ke-145 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-145, Asy-Syaikh rahimallahu taala beliau memberikan judul bagian at-tawaqquf fil khabar idza lam yata'akkad min thubutih. Bab dari seorang tawakuf yang tidak menerima, begitu pula tidak menolak suatu khabar tatkala dia belum yakin dengan kesubutan khabar tersebut, dengan kebenaran khabar tersebut. Jadi kalau ada khabar dan dia belum yakin kebenaran khabar tadi, maka hendaknya dia berhati-hati. Jangan segera menolak karena mungkin benar, begitu pula jangan langsung menerima karena mungkin saja khabar tersebut tidak benar. Dan khabar kalau datangnya dari yang thiqah, tentunya diterima. Berarti kalau khabar datangnya dari seorang yang fasik, Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, fatafaddatu, hendaklah berhati-hati, cari kebenaran tentang khabar tersebut. Begitu pula khabar majhul, kita pun harus berhati-hati. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن يحيى دمشقي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال سمعت مسلم بن مشكم قال سمعت الخشني قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت إليه نفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه نفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أتاك المبتون وقال لا تقرب الحمار الأهلي ولا بناد من السباع. قال الشيخ هذا حديث صحيح والنهي عن كل ذي نبي مصيبات الصحيح من حديث أبي إدريس الخولان عن أبي ثعلبة وقد النهي عن الهمر الأهلية في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولان عن أبي ثعلبة كما في تحفة الأشراف. دعي أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه بليه بركاته, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang perkara yang diperbolehkan untukku dan perkara yang diharamkan atasku. Terangkan kepadaku perkara halal dan haram. Dan sudah kita ketahui di Arba'un Nawawiyah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Terkadang halal itu jelas dan terkadang haram itu jelas. Yang halal boleh kita lakukan dan yang haram wajib kita jauhi. Tapi yang muskilah, wa bainahuma umurun mustabihat, dan ada di antara perkara-perkara yang mustabihat itu yang sama, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui hukumnya oleh banyak dari kalangan manusia. Oleh karena di sini Abu Sa'ad al-Khushani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, atau Abu Sa'ad berkata, Nabi ketika ditanya tentang perkara tersebut, fa sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sawaba fi an-nadar, wa sawaba fi an-nadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepadaku. Kemudian Nabi berkata, "Al-birru ma sakarat ilaihi nafs." Al-bir, kebajikan adalah perkara yang membuat hatimu tenang, membuat jiwamu atau dirimu tenang, dan membuat hatimu tenteram. Wal-ithmu, dan dosa, ma lam taskun ilaihi nafs. Dan dosa adalah perkara yang membuat hatimu tidak tenang. Walau ma'inilah qalb, membuat jiwamu tidak tenang dan membuat hatimu tidak tenteram. Wa in taqal mutun, sekalipun para mufti menfatwakan tentang perkara tersebut. Maknanya kalau ada suatu perkara yang kamu tidak mengetahui hukumnya, kemudian engkau bertanya dan dijawab pertanyaan tersebut oleh al-mufti, kemudian kamu tidak paham dengan jawaban tersebut. Adapun kalau dijelaskan dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka wajib baginya untuk menerima hukum tersebut. Tapi dia bertanya dan dijawab pertanyaannya, tapi hatinya tidak tenang, ragu-ragu, bimbang dengan hukum tersebut atau jawaban tadi. Maka kata Nabi, al-diru masyarakat inas wa kuma'anna ilu qalab. Wal-ismu malam rasul inas wa liakma'in ilu qalab. Wa inataka al-muhtun. Maka masalah seperti ini, katanya, hendaklah engkau berhati-hati. Tawakuf. Jangan bermudah-mudahan. Wa qala bin Nabi berkata, la taqrabil himar al-ahli. Jangan engkau mendekati keledai peliharaan. Jangan engkau makan dagingnya. Kami termasuk perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW. Wala dana bin minasiba. Begitu pula jangan kau mendekati dana bin minasiba, hewan buas yang bertaring, hewan yang bertaring minasiba, yang dia gunakan taringnya untuk memangsa yang lainnya. Menunjukkan bahwa dua jenis hewan ini diharamkan oleh Nabi SAW. Setiap hewan bertaring dan digunakan taring untuk memangsa, itu hewan yang tidak boleh dimakan. Begitu pula himar ahli. Himar ahli itu keledai peliharaan. Adapun keledai liar, maka hukumnya halal. Begitu pula yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, yang sudah kita hadisnya adalah du mihladin minatuyur. Itu burung yang bertaji dan digunakan taji tersebut untuk memangsa yang lainnya. Itu pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi di hadis Abi Salam al-Khushani, bukan berarti dalam beragama kita bersandar kepada perasaan. Agama itu wajib bagi kita semuanya berlandaskan dalam Al-Quran wa Sunnah. Beragama dilandaskan di atas ilmu Al-Quran wa Sunnah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menerima dan mengamalkannya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang larang kita tinggalkan. Ini kewajiban kita. Akan tetapi terkadang kita dihadapkan dengan perkara yang kita tidak tahu, perkara yang tidak jelas masalahnya bagi kita, dan kita sudah bertanya kepada orang yang diperkirakan mengetahui masalah tersebut, tapi kita belum jelas bentuk masalahnya, bentuk hukumnya, saya tanyakan. Maka digunakan hadis ini, hendaknya berhati-hati. Dan tadi hadis Abdullah atau Abu Abdullah Nu'man Bashir lebih jelas lagi, al-halal bayyinun wa haram bayyinun wa bayna umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman istabra an syubhat faqad istabra ali dini wa irdi wa man waqafa fi syubhat waqafa fil haram. Dalam masalah yang meragukan, yang seorang tidak mengetahui hukumnya dan tidak jelas baginya hukumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman istabra min syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, faqad istabra ali dini wa irdi, maka dia telah menjaga keselamatan dirinya, kehormatan dirinya dan agamanya. Karena terkadang yang syubhat tersebut justru yang haram. Kalau dia lakukan, bisa menjauhkan dia terjatuh kepada perkara yang haram. Maka tanah ibarat saya menjaga diri perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Wa man waqafi syubhat waqafil haram. Dan siapa yang terjatuh kepada syubhat, perkara yang belum jelas baginya tapi dia tetap melakukannya, maka niscaya dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Terbisa mengatakan dirinya kepada perkara yang haram. Kemudian Nabi menyebutkan perumpamaan dengan al-himar di hadis yang masyhur. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.